Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pada iqamah disyaratkan untuk menjawab dan membaca doa seperti yang dibaca setelah azan? Kemudian bagaimanakah cara mandi wajib, tayamum dan wudu yang benar beserta niat dan doanya? Sekali lagi, apakah pada saat iqamah disyaratkan untuk menjawab dan membaca doa seperti yang dibaca setelah azan? Kemudian bagaimanakah cara mandi wajib, tayamum dan wudu yang benar beserta niat dan doanya? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam fatwa lajnah da'imah, di sana dikatakan as-sunnah annal mustami' lil iqamah yaqul kama yaqulul muqim. Yang disunnahkan bagi orang yang mendengarkan ya iqamah itu untuk menjawab atau mengatakan sebagaimana orang yang mengumandangkannya. Ini orang yang mendengarkannya, mendengarkan iqamah dikumandangkan, dia mengatakan sebagaimana orang yang mengumandangkan iqamahnya. Nah, li'annaha adhan thani fatujab kama yujabul adhan, karena itu adalah adhan kedua yang harus dijawab sebagaimana dijawabnya adhan. Fayaqul al-mustami' inda qawlil muqim, maka seorang yang mendengar iqamah ketika mendengar kalimat hayya ala salah, hayya ala al-falah, itu untuk mengatakan apa? Mengatakan la hawla wa la quwata illa billah. Nah, ketika orang yang muqim, orang yang mengucapkan iqamah mengatakan qad qamatis salah, maka dia mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, yaitu mengatakan qad qamatis salah. Ya, ketika mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, dia mengatakan Allahu akbar Allahu akbar. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, ketika hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Adapun ketika mengatakan qad qamatis salah, maka dia mengatakan qad qamatis salah sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang iqamah tadi. Dan tidak benar kalau dikatakan dengan mengatakan aqamahallah wa adamaha, karena hadis yang menunjukkan tentang jawaban itu mengatakan ketika orang iqamah mengatakan qad qamatis salah, itu mengatakan aqamahallah wa adamaha, ini adalah hadis yang lemah. Dan juga telah datang dari Nabi SAW disebutkan dalam fatwa tersebut, waqad sahha 'anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, ya, mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Apabila engkau mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Disebutkan dalam fatwa di sini, wahada ya'umul adhan wal iqamah. Hada ya'umu al adhan wal iqamah. Ini meliputi adhan dan iqamah. Di anna kullan minhuma yusamma adhana. Karena apa? Kedua-duanya dikatakan adhan. Iqamah juga dikatakan adhan. Ya. Adhan juga dikatakan adhan. Nah, maka ketika mendengar adhan atau mendengar iqamah disyariatkan dengan doa yang sama, yaitu didahului dengan selawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad, ya. Setelah muadzin mengatakan la ilaha illallah, baik itu mengucapkan adhan ataupun iqamah, setelah la ilaha illallah itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu membaca doa Allahumma rabba hadihi da'wati tamah wassalati al-qa'imah dan seterusnya, nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, sebagaimana diucapkan ketika mendengar azan. Jadi sama, yakni mengucapkan selawat dan kemudian membaca doa setelah azan disyariatkan, karena iqamah itu sama dengan azan. Iqamah juga diberi nama adhan. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, baina adhanain as-salah. Pada setiap antara adhan dan adhan itu ada sholat. Ya. Setiap di antara adhan dan adhan, artinya di antara adhan dan iqamah, itu disyariatkan untuk sholat. Ini yani setiap orang menunggu setelah adhan, menunggu ditegakkannya salat ya, sebelum ditegakkannya salat disunahkan untuk salat sunnah. Dan Nabi mengatakan di situ dengan kalimat di antara dua adzan, dan pada setiap di antara dua adzan itu ada salat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iqamah itu diberi nama juga adzan, sehingga disyariatkan untuk berdoa setelah iqamah sebagaimana berdoa setelah adzan. Nah, yaitu mengatakan selawat, mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah. Adapun berkaitan dengan masalah tayamum ya, maka disebutkan juga dalam fatwa Lajnah Daimah ya, ketika ditanya oleh penanya para ulama dalam Lajnah Daimah, ditanya oleh penanya para ulama di sana menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan hal mutayammim idza masaha ala yadihi ila aina yasil al-masah, kalau orang itu bertayamum mengusap tangannya itu sampai kemana mengusapnya, apakah sampai ke pergelangan tangan ila ku'ain au am ila mirfaqain, atau sampai ke siku. Nah, maka dijawab di sini yamsah kaffaihi, dia mengusap telapak tangannya. Nah, kulla wahidatin bil ukhra, satunya mengusap satunya, satunya mengusap satunya. Min atrafil asabi' ila al mafsal kaf min adzira', yaitu dari mulai ujung jari telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Ya, sampai ke pergelangan tangan. Nah, dan tidak sampai ke siku, tidak sampai ke siku. Nah, wal afdal, dikatakan sini wal afdal fit tayammum an yadribal ardha darbatan wahida biyadayhi, dan yang afdal adalah agar orang yang bertayamum itu untuk menempelkan tangannya, telapak tangannya dengan sekali tempelan, ditempelkan sekali ke bumi ya, kemudian setelah itu atau ke tanah, kemudian setelah itu mengusap dengan kedua telapak tangannya tadi ke wajahnya, dan setelah itu diusapkan ke telapak tangannya. Setelah diusapkan ke wajahnya, ya, setelah menempelkan tangannya ya, di bumi, kemudian setelah itu diusapkan ke wajahnya, kedua telapak tangannya, dan setelah itu untuk mengusap telapak tangannya. Telapak tangan yang satu mengusap telapak tangan yang satu, yang satunya kepada yang satunya, sampai ke pergelangan tangannya. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innama kana yakfika an tadriba biyadayka al-ardha darbatan wahidah, hanya saja cukup bagi engkau untuk memukulkan kedua telapak tangan kamu ke bumi dengan sekali pukulan, kemudian summa tamsahu bihima wajhaka, kemudian engkau usap wajahmu dengan kedua telapak tanganmu, wa kaffaika, dan kemudian kedua telapak tangan kamu diusap antara satu dengan satunya. Ini yang disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara tayamum. Nah, adapun berkaitan dengan masalah wudu ya, maka begitu pula mandi ya. Nah, maka tidak ada disyariatkan untuk melafadzkan niyah, tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat, hanya saja disyariatkan sebelum mulai wudu untuk membaca bismillah. Adapun niat itu cukup di dalam hati. Niatnya cukup di dalam hati, kemudian setelah itu mengucapkan bismillah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama juga dalam Lajnah Daimah, yusra' fil wudu qablahu al basmalah. Disyariatkan sebelum wudu untuk membaca bismillah. Wa taqfin niyyah fil qalb wa la yajuzu talafuz biha. Dan cukuplah niat itu di hati dan tidak perlu dilafadzkan. Di annadzaka minal bid'ah, karena itu termasuk dari perbuatan bid'ah. Nah, kemudian setelah membaca bismillah, dan membaca bismillah ini hukumnya dikatakan oleh para ulama dalam Lajnah Daimah adalah wajib, sebagaimana disebutkan dalam fatwanya tajibu at-tasmiyah indal wudu, wa man tawaddaa biduni tasmiyah nasiyan aw jahilan bil hukmi syar'i fa wudhu sahih. sahih. Wa man taraka 'amdan fa wudhu'uhu batil 'ala sahih. Min qaulil ulama. Lajnah da'imah merujukkan bahwasanya harus membaca bismillah sebelum wudu. Barang siapa yang tidak membaca bismillah sebelum wudu karena lupa atau karena tidak tahu hukum ya, diwajibkannya membaca bismillah, maka wudunya sahih kalau memang dia lupa. Kalau lupa atau karena tidak tahu hukum ini. Namun barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka wudunya itu batil, wudunya tidak sah menurut pendapat yang benar dari pendapat para ulama atau dari dua pendapat yang ada dalam masalah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yaitu apa? Tidak sah wudunya orang yang atau tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian setelah membaca bismillah kemudian mengusap telapak tangannya dan setelah itu kemudian berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan kemudian mengeluarkannya. Dan ini juga perkara yang diharuskan ya, perkara yang diharuskan yang tidak boleh ditinggalkan sebagaimana disebutkan oleh juga oleh lajnah daimah ya tentang masalah ini. Dikatakan oleh para ulama di lajnah daimah, al-istinsyaqu wajibun fil wudu. Ya, memasukkan air ke hidung atau istinsyaq itu wajib. Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya dengan perintah, man tawaddo fal yastanthir. Barang siapa, dan juga dalam hadis yang lainnya, man tawaddo fal yastanshiq. Barang siapa berwudu, maka wajib baginya untuk memasukkan air. Maka dia harus memasukkan air ke hidung, dan dia harus mengeluarkannya. Maka dikatakan oleh para ulama dalam lajnah da'imah, wa man lam yastanshiq fa wudu'uhu ghairu sahih. Barang siapa yang tidak memasukkan air ke hidung ketika wudunya, dan tidak mengeluarkannya, tidak melakukan istinsyak dan istinsyar, tidak masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, maka wudunya tidak sah. Nah, maka di sini harus diperhatikan ketika berwudu setelah apa? Membaca bismillah ya, setelah berniat dalam hati membaca bismillah, kemudian mengusap telapak tangan, ini sunnah. Kemudian setelah itu berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung. Nah, dan kemudian mencuci wajah. Nah, mencuci wajah ini adalah rukun atau fardunya wudu. Nah, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak salat maka basuhlah, cucilah wajah kalian. Nah, dan di sini bagi yang punya jenggot ya, maka dia harus ya, harus dia mencuci jenggotnya. Bagi kalau jenggotnya lebat, dia mencuci luarnya, luar jenggotnya. Namun kalau jenggotnya itu tipis, kelihatan dagunya misalnya, maka dia harus mencuci sampai dagunya. Tapi kalau jenggotnya lebat, maka cukup dia mencuci luarnya dan tidak harus sampai ke dalamnya. Nah, dan ini juga sebagaimana diterangkan oleh para ulama di dalam fatwa lajnah daimah. Nah, bahwasanya bagi orang yang yang jenggotnya lebat ya, maka dia cukup untuk cukup baginya untuk mengusap bagian luarnya. Namun kalau jenggotnya itu tipis, dia harus mengusap luar dan dalam jenggot. Kemudian setelah itu, setelah mengusap wajah dengan jenggotnya ya, kemudian mencuci tangan sampai ke siku. Nah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sebagaimana dikatakan dalam ayat ya, setelah mencuci wajah maka mencuci tangan sampai siku ya. Dari ujung tangan, ujung jari tangan sampai ke siku. Nah, siku masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu adalah mengusap kepala. Ya, dan ini yang diusap adalah seluruh kepala dan bukan hanya sebagian kepala saja. Nah, karena yang telah datang dari Nabi, telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahiruhuma wa batinuhuma. Masaha bi ra'sihi wa udhunayhi, nah, batinuhuma wa zahiruhuma. Dan juga dalam riwayat yang lainnya beliau disebutkan dalam riwayat yang lain, masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dari yang mulai dari depan sampai kemudian ke belakang. Dalam lafaz yang lainnya, bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari kepala bagian depan, ya, ujung rambut, ya, tumbuh rambut di kepala, sampai hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai ke batas tengkuknya, ya, tengkuknya tidak masuk, sampai ke batas tengkuk. Summa raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu, kemudian Nabi sallallahu mengembalikan telapak tangannya ke tempat mulai dia mengusap kepalanya tadi, ya, ini ke depan. Nah, kemudian setelah itu mencuci atau kemudian setelah itu mengusap, ya, mengusap telinganya dengan sisa air yang digunakan untuk mengusap kepala. Kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu adalah mencuci telapak kaki sampai ke mata kaki. Mencuci telapak kaki sampai ke mata kaki. Demikian cara berwudu. Adapun cara mandi telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, ya, yang menceritakan tentang cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Diceritakan oleh istrinya beliau, Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabah yabda'u fa yaghsilu yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hendak mandi janabah dimulai dengan mencuci telapak tangannya. Suma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Kemudian setelah mencuci telapak tangannya, ya, beliau kemudian mencuci kemaluannya. Nah, ya. Setelah mencuci telapak tangannya, kemudian mencuci kemaluannya, nah, yang terkena bekas dari jima, nah, dan tangan kanannya tidak memegang kemaluannya, tapi tangan kanannya yang mengambil air, kemudian tangan kirinya yang digunakan untuk membersihkan kemaluannya. Jadi didahulukan membersihkan kemaluan sebelum apa? Sebelum membersihkan badannya. Dahulukan membersihkan kemaluan sebelum membersihkan badannya. Summa yatawadda, kemudian disebutkan dalam hadis itu, kemudian Nabi berwudu. Nah, summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ar. Kemudian Nabi SAW mengambil air dan memasukkan membasahi tangannya dan kemudian digunakan untuk membasahi rambutnya sampai ke akar-akar rambutnya, dibasahi dengan air. Setelah berwudu kemudian membasahi rambut, ya, membasahi rambut sampai ke akar-akarnya. Summa hafana ala ra'si salasa hafanat, kemudian setelah itu menyiram dari atas kepalanya 3 kali siraman. Summa afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu menyiramkan seluruh badannya. Summa ghassala rijlaihi, kemudian yang terakhir adalah mencuci kedua kakinya. Nah, ini di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang tata cara mandi janabah. Wallahu taala a'lam bissawab.